Aduh. Trimana Joko berak ta ya apa aku arep. Ono wong ngitung dadak diurak-urak iki. Wis ngidung kene rek. Sik anu dudun 5-mu, 5-mu. Yo, yo pinter ya sing mencu ya sing didodok. Sik, dudun 2-mu, 2-mu. Wah, iya. Sik, dudun dengkulmu, ya, Pak. Gak gelem nakal ngene iku jenenge. Lho, Ri, kon krungu ae Ri. Kon panjak kon nutuk dengkul ya apa. Lah ya lak pisan-pisan cek tau ketutuk mosok nutuk terus ae. Wah. Ya apa lolo. Kon lha apa muro Rini? Panjakmu nu minangka bojone Ludruk goblok. Oh, tadi ki bojo-bojoan ngono ta. Ya, bojo nyambut gawe. Tadi nisor karo ndur padha ae. Ya, kudu seimbang. Kon dene lha apa karemu? Nah, timbangane kon nutuk. Kon melok duwe garapan ya melok ae. Kon wis tak tilap ta kon kok melok ae. Seneng kon anak kancane. Dandange angop ngono. Kon iso ngidung ah? Lho, ya iso, ngene. Kuwi panjakmu. Perlombaan ngidung karon. Ya, tutukun kalem-kalem iki. Kalem-kalem digerak apa kae, sing mentol atos iki lho. Ya sing tutukun. Sing siji apa sing nem apa sing loro lak ngono. Sing 6. Ah. 5 dan 5. Oh, tadi sulas. Aduh, ngawur. Eh biasa. Ngepos ya? Iya, pos. Pos apa? Pos sanjuit. Ya pos jula juli. Nanani. Lho kayak sing dhisik biasa ae kok, Ri. Ketan kolok gempolegi. Utange nyelek. Nek nyaur kolok. Apa lo? Nyaur wedi, ngerti. Napa nyaur kolo? Tak minangka anune ta iku. Dodol tinuku lo. Iya. Ya lek dodol aja larang-larang rendeng. Iya, tak doli sing murahe. Kok nek tuku kudu kenceng aja utang ah. Lek duwe kadu duwe ya utang. Kena-kena ya lo. Iya. Saut kon melok muni dari kongon ngidung. Lah iya, kondisi jangan lho lho. Kondisi ya. Iya. Amir Samar. Aja nang Umar. Ayo Amir mbek Umar lah dulure ta. Dudu Umar. Oh, kate gawe ta kon. Iya. April Mei. Aku malah mencil lagi bulan. Ayo, lakon no. Bangunan di, aku mundur sama maju. Gak maju. Ayo. Maju kok. Maju. Hati-hati ya. Iya, Ri. Kalau ini aku ngomong sama siapa. Iya, no terus ya. Oh, no terus ani lo. Jawab lo. Enggak kene opo. Kene opo lo. Konkok pelak pelek. Anane pelak pelek ri. Aku maringi cai tetel. Opo sebab pelok. Kok lulon kanane aku gegeran. Aku enak-enak turu yo tong-tong ngulon. Kene opo lo? Iya iya. Siramu kok gondol. Anane gondol. Mari potongan. Kene opo lo? Bojomu kok ngambul. Anane bojo ku ngambul tak kunduli gak gelem ri kene opo sapimu kok bere gak bari sebab sapi lanang kene opo lo iya iya bojomu pore kontak kandhani ri anane bojoku pore sebab mari ngetok sapi lanang apa sebab pilo iya ya sapimu kok kereng anane kereng iku sapi cikaran ri apa bojomu kok mencureng anane bojoku mencureng tatak bojoku pingin kepingin nyikat kering koning mantung nang kali akerek warihane rek sapa wonge gak kutu ngeto bohong kotan awen-awen lo lah udang pecok waduh-waduh sore niti gremes lengges wapawis kapok jadi perawan ojo perak perok nek perak perok adik aku adikku kabeh marai ketiban nggih rodo papat arane praoto nek rodo teluri arane emu bojong kok pegat roe kon jare kene belani perawan ayuri sing mari di heret-heret bemu sikil papat yori arani sapi ono sikil papat ri arane jara pingin rapi bareng nekat rapiri dadak tangga ku wingi dicak-icak jaran ayo nekat iku kari untuk ngeban terus ayo koyo ngene ana iki lerekno wis iso kon sih lerekno tak lerekne ya karo edang ah iya kelelekan cendelo nyekap semanten piatur kala sarut hen ayo nyelentik Kon niku takonmu kerepotan ri. Oleh ku golek sampe bingung aku. Alah apa golek ya aku? Lu golek aku ya apa sih? Lang- iku lho golek pari pariam. Oh. Golek pariam lho. Golek parian ta. Iya, masih sak pinter-pinterane lek kon teter terus ya dengkel ri. Oh, kon niku. Oh, lah nek padha dagel lek iso ta lho. Sop, sopo dagelan? Kon sok ngawur. Kon iki aku iki mantune kawedanan. Iso dagelan iki. Sopo sing tak dageli sih coba? Lah sapa kon dageli apa? Ya wis sak donya iki lah sak aset sewu. Senengen. Kon mah wis tah ayo nyambut gawe wayahe lek gotong royong kuat. Iya ya, enak pancen. Wong oh, enak kanca siji gak koyo kanca sak jagat tak disiani. Kon pangan dhewe. Kancane gak dikeki panganan belan. Lho lah rendeng-rendeng ati ngekek mangan kanca ya peok. Oh ya aku deling sumpahmu ta lho. Sumpah ya apa? Saiki lho ana daya katik rodok merengut tak suguhi. Lho. Tapi medaya buka lawang wis pringas-pringis. Wis gak ana suguhan belas. Ya gak ngono maksude ngene lho lho. Mergo gak urung iku mesti tunggale dek inganane kae. Gone. Nusuk perasaan iki kok. Sing guru sapa? Oh, menawa. Wis iki ratune dagelan iki. Ngomong kebatit. Banyak sithik wanyane gak sampai kepaten pangan. Iya, Kak. Piyeke ono. Lho ya apa. Iku tanggale dibagi dino iki rono, tanggal iki rono. Wingenane kula gedondong nom-nom. Sapari durung ngeruh iku apa lho. Nek aku duwe kitab kada makna iku. Dene mendaya iku sing tak kira iki ana omah tak gak iku ana iku. Oh, dinane paceke seru kan iki. Lho ya. Tapi sabane bengkel terus saiki. Yo golek golek umur-umur sing wis rusak. Lumbuk nodol kilo. Sing umur saiki ngeber ngene. Tekan dia. Yo apa rong dino tak golek iku. Ana perlu tadi. Ana perlu. Enggele. Dura kriwan grojokan metu niki. Awakmu kok ora perlu. Lah anane doleki ana gawene rek. Ana apa sih? Coba kok sawangane. Waduh, saiki petekan bareng. Ya iki godhek sepatu. Cara biyen petekan. Mari potong. Mari potong. Delakane bersih. Jangan dadi kemanten ya. Kok ngarep sibrek potongan itu kok mburi koyo bathok mengkurep. Iya wong jan tak kerik beling iki. Ya iki sing darane potongan kadal menek. Kadal apa? Kadal menek. Dudu. Iki gak kadal menek tekek keplorot iki. Kan iki kepi rabi ya? Iya. War nyebut ta war-war. Tas pegatan rapi. Oh, balen mbek lo, balen. Sing rabi sing dhisik ngomong nang aku, Dik, mun nenten sepatu elek-elek. Dadi manten kok golek sepatu elek-elek. Nah iya. Para jom ringis mas, di dewe aku atau no, aku nak nyatek. Aku gak guyu lo. Lah apa? Soal ingin lah, aku sing tak jaluk tolong mana sopo mana nak kak safari ya mekon. Iya cucu kana mesti rono tore. Iya terang terangan nai. Nah, nah dia wis gak wani wong gelek gelek ketatalan wis keto. Balak balik jaluk tolong terus. Omong kamu malam belakang no wetan ikal. Terus siapa sih? Ini lo. Karena gue gak jaluk tolong sumbangan untuk dia. Iya. Iki lo kayak nelor pangkon. Gaya piro kan? Kira-kira ya 200. Enak, enak nang di... Lu enak nang didol mana? Gak ngono lho. Ada hati lho pangkon juga kanggo kemanten ku sito. Nah, nek kepingin lho pangkon diserahno iki apa? Pak Tarsi. Pangkon ini lak lho nemen pangkon ini. Iya, mergemari ketampak parut ya pak. Papari. Iki lho ri jago iki lho ri. Oh, jagoan ta. Iya, lak rek jagoan iki ini ngonku ono. Simo aku nu tukang antemi arek ya. Sopo? Yo kancaku dhewe. Ah wani arek tandus iku mul iku. Wong jago kok jagoan. Wis omong arek mlakrak kan. Kayak pitik iki lho ri. Nah, iya iya. Sok gak tau ruri. Cocok sumpah-sumpah kok. Kanca dhewe ae. Temen ta. Lah, kok teko kono mlaku ta teko ngarake ku mlaku. Pengiringe ta? Iya. Sing separuh numpak sing separuh ngawang. Ah kok iso ngawang bareng kon niku. Kang ono adat kuno lak mlaku ah. Iya biasa. Kurang kilo sik teko manten lanang nang kemanten wedok. Kira lho mong kira-kira 600 kilo ae. Wah, 600 ku ado niku. Ono petang kilo? Gak ono lah. Oh ya wis, engko dimut montor dhisik. Iya. Terus mudun. Mudun terus dikarah. Kira-kira kurang sak kilo nguk pengiringi ya apa merangkang apa? Ya apa? Merangkang apa? Ngomong-ngomong di mot ketek enak. Mergo kebanjiran kemanteni. Wis merangkang iki lho ya mlaku kalem-kalem mek terbangan. Oh terbang. Oh nek terbang. Lho sapare tang tang tang bing. Tuh, ini ya. Tang ketang ketang ding prang prang ding. Nek nggonku tang tang tang tang catem catem. Catut catut. Iku lah balongane obeng bareng iku lho. Lho, iku nek kembang mayange. Lho kudu lengkap iku. Lah peno. Peno kok mlaku, mlaku ta? Lho ya apa? Ya oprek kiwa tengen kanca. Kocomotan ireng biasa. Kocomotan ireng biasa lek kemanten piye? Becik ta. Kemanten kocomotan ireng iku manten tak kentruk. Wis gak maju lo, iki tahun piro? Lho, lah saiki kemanten masa kini. Jare lah kei, kok dikei anu apa loro pangkon barang? Lho, kudu disesuekno. Lek biyen iku loro pangkon mantene yo. Mesine dhuwur iki kopiah, kocomoto terus yo untune iki dilong loro. Iya, yeah. Nah, untune munawer dilong loro lak lunas. Kemejane putih, oh, ya jase ireng tekak. Iya. Setengah gak sedeng ya lori. Iya, dasian ya. Terus sepatuan adik kaos kaki. Cuma sepatune CC. Sepatu CC hanya ini biar niku. Ngono ya. Iya. Sisian ya apa? Digondol kiri. Nah, ya kak sepatu CC lo selop lo selop. Oh selop. Selop. Selonone niku kudu nyar. Iya. Siapa sih di selop lo anu? Siapa? Pasman gue. Pasman ya pasman selop pasman. Boleh tigrek, boleh tigrek. Kelem, selawe Basman. Basman ini saking seneng karo selop lan digawe lan disuwun. Selop lek ade tak silino tanggoku, ya. Anu, sewek. Sewek ta. Sarung. Sarung. Sarung Bali. Diselang nang Bali ya. Adate ya. Adate sing kanggo gendong loro pangkon. Aku titik-titik naluri omonge wong tuwek ri. Lho sing digendong iki. Lho iya pelangi-pelangi. Pelangi ri. Ha kapien apa? Opene jambe. Kepari pelangi ri kok arek iku kemanten kemagi. Lho gak ngono, masih wong elek ya aja dielek-elek nemen. Kanggo gendong loro pangkon pelangi-pelangi lawas. Iya. Cuma payunge. Saiki payungi menawar kutu. Oh, nggon kono nang kuburan iku. Payung ngalup takon iku. Dadi mangane nganggur. Kok omong-omong niku. Nek payunge biasa rek. Iku disediakne mek kanca-kanca. Lah iki payung lawa apa payung kalong? Kari nari ae. Kok iso kalong lawa? Njaluk payung parasit ae. Dadi kon kemanten dikarak tekan ndukur, gantung, dirutono. Iya. Budal ngarak kowe wis wedi dhewe aku iki. Payung mutho-mutho ri. Dhewe dadi kemanten wis bebelan. Cabut tangan di bebel lho. Lek ngene gak koyo kemanten koyo bandar dadu kalah ya. Payung mutho nggon kono. Lek payung mutho lek sik ana lho. Iya iya. Lek gak ana bal mutho ana. Bal mutho. Bal mutho lah ana bal biyen mutho. Iku di deleng nggih. Luwur udeng ngono. Selikur bal. Kemanten lho, kemanten kok. Lah apa nang onderdil olahraga iki? Ora lek bal mutho barang. Ngene, nggonmu gak ana wajan-wajan rusak. Lho, iku luri-luri tadi. Wajan wis rusak nggonku. Sopo? Nemen wis peter ya wajan ngono. Wajan. Wajan gak duwe. Kuping remek kon niku ngene. Wajan sing pokro omongane arek-arek iki. Ini lho, karena kan golek anu pacul bugingan. Iku penting, iku tiga ya apa? Kayak nerang hutan. Nek nerang hutan ini serang nampak Armin ya. Beres. Cuma syaratnya pakaian ini kudu digawa, diuncal nang ndur wuwungan. Iya. Kira-kira 5 setel sing anyar-anyar to, ya. Iku iso terang. Perlune kan ndudune penonton sing disian pira. Dadi aku sak durunge teko, pakai iya. Aku 5 setel sing nyar diuncalno nang payon. Payon gak usah dipikiri, bah ilang bangga iku urusane wong jopo. Kira aku dadi kemanten rong dina lah dadi tarsan kota ya. Ya, dalu-dalu dijopo war. Aku syarat tok. Syarat. Manten iku digironi biasa apa giro ya apa enak? Giro talun apa giro garum apa giro blitar? Lah apa? Iki lho giro welingi. Wis giro becek lho. Becek. Lho becek ku murah. Ya. Daerah Kediri ku sak pencuk 50. Apa iki? Teko becek. Wah, yo wani bekecote. Kok iso? Becek-becek barang. Sakno rek manten dirusak rek. Sakno. Yo. Aku metuki kon iki mangene, sak perlu kok dari njaluk bantuan sumbangan gak? Gak usah. Gak usah bantuan. Gak usah. Banyonya gak duwe kok bantuan. Omonganmu. Lah iya. Jaga gengsi aku iki. Aja rabi mari wae. Kon ku ngemano nang umurmu. Kekuatanmu iki wis berkurang. Lho sakjane dadi tak nyatiri. Engko lha rong dino. Dadi aku dadi manten oleh 3 dino terus mujur ngaler gak apa-apa. Tapi kono resep. Ono resep. Resep ya. Tuwa wonge tapi kekuatane pulih nomane. Kok nek gelem tak kanani. Ya, iki lho. Ya. Suntik baikon. Gelem ah? Ya alung anu. Dadi masih gak klamben gak dicokot lamu. Wani banyune suruh goblok. Apa iku gak cocok sing mandi tak kanana lho. Iya. Tak kono Mas Subadi. Apa? Lho, obate tekus. Are iki manten kon dadi manten temen tangga. Kok temenan iya. Engko lek ku ngapal loro pangkon temen-temen pas mburi breset. Ojok samak disinen. Ya wong muka dhisik. Wong muka saiki. Iku urusan gampang. Lho masih kocok lek ade wong muka gak iso. Bar. Daripada kalah orang. Ya, anggo kalah untu. Dipilih kalah uang. Kalau nang kalah untu bareng. Ya pira-pira kami syarat ae. Gak patek merangsang pekara karto. Wis ana dik pira wis. Engko jagone tak anune. Yuk, engko jamu cap jago iku ana tuwek jagone. Iku kok iso nang jamu-jamu cap jago. Panjere-panjere war. Penting ku panjermu nang tali. Sembarang nek dibutuhin tenagane iku taline dhisikno. Tanggal 2 iku nek iso ya kaya ono sisan. Iku gampang. Iya. Awong darani kanca, aku mek ngene tok. Meriahno aku dadi kemanten. Ngene apa? Munawar rek pelawak dadi kemanten. Aja kuwatir. Nek sampe mbesak loro pangkon iki sampe jatuh. Temenan. Utawa sampe keliru. Isin. Mas. Duh, isin ku ya apa iki? Mulane masih dikarak mesti rame ne war. Soale gonggo lek kon minggir-minggir go tak jurungkakno mesti rame. Jelas rame. Aja kuwatir rame-rame. Mesti dikeroyok arek jelek-jelek. Waduh sabuke anyar rek. Nyar mungkin. Iki wis mbayar piro iki? Paling-paling ya kredit nang Abang Panci. Gak re wong sabuk mek 2000 ya tuku ya. Waduh kuakune rek. Ya iki sabuk tapring iki. Endi? Ya iki waduh bolongane roli itu. Iki wetenge malah male wetenge iki. Malah male. Oh, male-male. Wis ngene. Ya apa? Jodange kon tak pasrai. Ya wis. Di omah wis ana sedia loro. Lha iki kari sini, isine. Kapan nyari milih ae disini wedi tak geragal. Lho ya apa sih lho? Lah jalone bantuan tonggo war. Separi beras-beras nuri. Nah, biasa ya dadi tetel kan. Yo tak jalone bantuan tonggoku yo tak tarikno sak cingir sak cingkir. Engko sing gawe kuburan kok gampang urusan iki. Kok tambang guyu dibantu kancane dakno. Wong dadi kemanten kok malah dadi mayit rek. Sadurunge buyar lho. Apa? Bawa plastik rata ombo. Sajene. Iku penting diselametno arek-arek sing ndok omah. Perlune tanggapane cek akeh. Ya loro pangkone perlu tanggapan arek. Heeh. Istilah jare wong tuwek-tuwek. Iya. Kemanten budal. Biyen-biyen iku lek dibuk-buk tertek lek dikek cok bakal. Ancak-ancak. Ah, ancak. Dadi kemanten sak durunge melangkah tertek. Iya. Utawa jembatan niku wis pasang cok bakal. Perlu ni apa sih? Cok bakal dipasang. Iya, iki lek meroi kaki. Lho iya, meroi kaki danyang nyai danyang sing mbau reso sing dinggone ndek kene. Oh, dadi keturutan besok dadi manten iso nok nisor ibuk kono. Salah. Maksud e ku gak nemoni alangan. Nah, rungokno. Gak nemoni alangan. Oh iya ya. Cek gak ganggu. Dadi mlaku ku resiko apa-apa. Iya, mlaku ku iso gangsal. Iki lho gangsar. Tapi pringel gak pring petung gak oleh ri. Dadi bok sitik kudu gawe ancak pring petung kira-kira rong lonjor. Dadi ancak sitik rong lonjor. Iya nang disini legen wae. Ojo pring petung. Anek terus temantan ini ngarak iki ngelangkai limang tertek. Ya pringe iki rong prautu rek iki. Wis ta perkara ancak engko lak diatur ambek sinomane dhewe. Patah sapa patah? Nah iki patah ya iki patah munali ya. Lho. Jadi persoalan ini ya berarti tanggal piro? Iki tanggal 6 ngarep iki. Ngarep. Malam Minggu, malam Minggu. Malam Minggu. Waduh barengan iki. Barengan. Tapi kono kena direken, pokoke kono ya persekote dibalekno dhisik 50 engko tak rekeni sing kono. Oh iya, iya. Kono diundur ae. Sepurane war. Ya iya. Barengan tanggal 6 iki. Kartolo. Kartolo kan besakno wong Lempuy. Persekotmu kon gawe ndik kono pira? 50. Tutupe wis tak tutupe ambek rasa elek lho. Oh ya pokoknya sing penting aku kanca lo. Iya ya. Dadi padha junjunge. Iya. Aku masalah ro pangkon junjungen cek iso berkembang. Lah perkara peno dadi manten yo tak umumne. Munawar dino. Dadi gendera-gendera dipasang gombal-gombal bareng bareng. Pasang kabeh meriah-meriah. Ya kan oleh komisi. Lho. Lho, kok dadi kemanten kok tambah oleh komisi. Besakno kok larang-larang. Tawakno 35. Ringan-ringan pokoknya maler lho. Oh, iya, lakon kok sapa war biasa mesak lho iki sing ngomong sapa hari ya, Mbak. Sapa iki Kartolo. Nah, tadi wakili Pak Munali. Lho, iya. Iya. Tadi... Piro dik nek sumbangan yo? Piro? 3 juta. Belum li. Oh, ya pisan tok ae rek. 3 juta. Ya wis tanggalem yo. Iya, temenan lho. Malam Minggu yo. Malam Minggu. Ya wis. Wis, tak tinggal. Ya tinggal. Sote 2000 dang ya. Iya, iya. Wis. Kok sak norek manten anyar dirusak gak karo-karuan ngono. Lah iya sik kemini. Eh, mlakune wis ngebok ngono. Oh, sandalin tek sisih. Iki kok yo tanggal 6 dadi manten, mulai tanggal 4 wis nretek wis. Iya. Oh wis gak turu-turu golek siliane. Tapi gak apa-apa kok gak golek wadah kaset. Ri. Ya. Ayo nanggonku ngapalno catetane loro pangkon iki. Bener ta? Iya. Wis apal dimain sip. Oh iya cocok sampe masuk sampe rusak perkara iku ya. Oh iya ya. Iya. Ayo. Ayo. Sini. Enak. Apa sih, Pak? Kon niku ya apa karepmu lho ya apa sih? Bapak iki ya noto anak bener. Gak ana critane wong tuwa iki ape nyemplung nang jurang kenistaan nang anak. Apa maneh kon dadi kemanten? Mosok gak ngerti sih, sing darane kemanten ngono uripe swarga donya. Dadak kon enggak lenger-lenger, tola-tole, sawangane suram durja. Terus apa? Mingsek-mingsek, eh? Bapak bondone iki seneng, Pak. Lho gak seneng mek wonge kok. Lho, lah kapan maneh? Bapak iki ngenakno kon, pupuk bapak si Odip. Ya opo rek? Mo Pak wurungno mari, Pak. Aduh kon iki niru sapa? Bebekmu gak ngono kon iki. Dadak warek kok tuturane tambah suwe, angel, angel tuturamu. Mo aku sih seneng sekolah kok. Lho, sekolah tetep sekolah. Ya wis gak oleh. Lho gak oleh apane? Nek bojo yo gak oleh sekolah. Ya diatur lah iso sih nak kuliah, kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Dadi mari kawinan, kuliah. Sopo ngerti besok kon iso dadi pilot. Lho. Iya ta? Oh, arek kok tuturane angel temen kon niku, angel, angel kon niku. Oh, arek kok lolak, lolok. Pak aku mau

Oh, si jine niku. Sing si jine ta mung isine? Si jine niku. Si jine niku Eros. Tegese nerusno karep derek. Oh. Nggih, nggih, nggih. Lah niku kekep nih. Rumangsa nek duwe sikep dikekep. Dikekep tapi gak marai ongkep. Lho, ngono ya. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Lha napa sampean niku? Sampean niku ana-ana mawon, Dik. Napa? Wong mriki pun anu sak during pun ngapalaken niku. Oh, nggih. Lah sing letter L niku, Dik. Oh, letter L malih sampean niku. Oh, niki letter L. Oh, sing dhisik mang pating grandul saiki letter L ngoten nah. Nggih. Niku elir, Derek. Oh, niku jenenge elir nggih. Lah tegese napa niku? Tegese ngapik silirane, tembung liyane, tepas tegese titip napas. Mulane nek ngapik mantu milio sing napasi landung. Lek cekak niku mengi jenenge ngoten lho. Lah perlu nek milih sing napasi landung niku gunane napa? Kaop nek mara tuwa adang genine matak-matik mawon disebul cek gelis murup ngoten lho. Nggih nek mboten nyambet gawe niku saged dodol plembungan bareng. Niku ngoten paribaos. Senene bastol kok iki. Lah sing bunter cangkeme ombo niku Dik napa? Niki kemaron Derek. Maknane karon-karonan pokok beres. Lho ngoten lho nggih. Kalem-kalem mau nggih. Kadhe rokok ya leles. Oleh sing dawa ya ludung. Nggih. Lah siji ne sik. Nggih. Sing rodok mblenduk niku lho. Arane kendhil niku. Isine klopo. Nggih. Nek wis jendhil mari la opo ngono lho. Lah niku enten barang gepeng katik bunder. Napa niku arane? Niku cowek Derek. Oh, maknane? Asale ngoten kanca dhewek sakniki dipek ngoten lho. Nggih. Lah sijine niku, Dik. Niki dandang. Tegese ndang-ndang, ndang dadiyo. Nggih. Dandang isi sego, nek dipangan nok weteng marai sesek tur lega. Lah kukusan iki? Kukusan iki ya? Nggih. Bisa ngukus derajate. Nek enak aja lali wong tuwa, paribasane gak ana kukus sing tanpa geni. Wong tuwa minangka genine utawa asal usule. Waduh aduh aduh. Pun Dik, Dik. Kula pun ngerti kabeh niku Dik jlentrehe Dik niku Dik. Lah ngeten Derek, lah sarene rembug cukup kula jlentrehaken sedaya, nggih. Mula jago kula seraken. Kula tumut titip-titip jago minangka anak kula lanang sampean trami jago niki. Nggih Dik, sampe saksene nggih jago iki kula tampone. Sami. Lho. Ri, kemantene pundi? Lah anakku nang di anakku mak. Bakale bojoku lho pundi, Pak? Aduh ya apa rek. Lho ya napa? Wong ape ditemokno kok gak ono iki lho ya apa? Waduh, mati aku. Kok pamit sampean ta? Lah lan tuh gak pamit tenan nanti ya ta. Ri, wis aku kadung koyo ngene lho, Ri. Wirang kon, War. Lho temenan. War. Nggih. Mantuku, safari pisan ya. Nggih. Jelas iki anakku nggih wirangku. Ya ta? Nggih. Saiki awakmu nok kene ae bari menawar. Tak golek ani. Ojo kuatir. Ngoten. Iya, ojo kuatir. Tetep kula rabi lho. Iya, iya, ojo kuatir. Nggih, nggih. Nggih. Awak wis tuwa metu-metu kabeh metu nang ndi? Ate udan-udan ngene. Nuwun. Lho. Lho penno ja. Iya. Dengane lungguh kene. Wis gak butuh lungguh. Aku rene gak marani suguhan. Aku rene gak butuh lungguh. Sing penting aku pitakon. Iya takon ono gawe. Nek ono yo aku ono, nek gak ono gak ono. Heh? Takon apa? Kok apik kon? Lho, kadhele apik aku. Lho, kok apik apik apik. Anakku nok kene gak? Anakku. Lho, sapa Kastini ta? Kastini, Kastini. Iya nok kene. Lho, lah kok apik kon gak laporan bare aku, heh? Lah aku laporan apa pendaku hansip ya? Loh. Wah, rek ngomong cemplang cemplung. Kastini ngene dadi kemanten. Apa tak temokno Kastini gak ono? Lho, pernah benas tak kandhani. Iya. Kastini iku wis gak setuju nek peno mau mano oleh Pak Munawar. Iya, iya. Mergo sing lanang wis tuwek, iya. Adik Kastini iki sik durung cukup umur mau mah kok peno peksa. Lho, masih tuwek mong soge. Lho, iso ngenakno aku. Wong rumah tanggae gak ndelok bondo, gak ndelok soge. Delok teko paduane jiwa anak iki, anak iki cinta wong lanang cinta padha cintai. Wis, arek iki durung cukup umur, aja muring-muring lho, peno. Pancen kon ngono, sampeyan iki kan kok kon ngono. Wis susah kutok kon ngono. Peno aja muring-muring. Nek wetan iki kantor polisi. Hah? Lah sebelah iki lah nggone kantor KUA. Peno nek kapan maksa-maksa kaya ngono kok tak repot kantor polisi iki lah dihukum. Kok lha opo kok tak ngomong. Sebab rumah tanggae kono wae. Opo kok tak ngomong. wong rumah tangga iku ana wete. Perkawinan lu dilindungi oleh undang-undang. Tapi nek sampai pernah melanggar wet, lu tak repotno lu dihukum peno. Lah pot pot pot pot. Apa kok tak. Saiki lah iki ngene lho Pak yo. Ngomong dhewe. Wis urung noe, aku ki durung cukup umur, Pak. Sampeyan gak ngesano mbek aku ta yo opo sih, Pak? Iya, nek ngono cocok ngomong nak tanpa kejadian gak mungkin ana perubahan. Nek ngene aku sadar nek ngono ya. Lah iya, berarti jan apa Pak niki? Lho, anu. Iki sapa iki? Lho. War, wong pantun dawurak-urak. War, menawar. Nak, nak menawar untuku. Untuku, mantuku ya. Nggih, Pak. Bener kok dhewe kemanten coplok osik apa masalah kok kara-karaan ngene. Lho, mboten saking saking kepingine nang dadi kemanten. Cak iki sapa, Cak? Ya iki kemanten. Kemanten tapi nak jinggoi. Tuturono Dik, tuturono Dik, tuturono. Pernah napa Pak? Adikku iki. Oh, niki ngeten nduk Om. Wah. Om iku. Saiki ngeten Pak Munawar nggih. Soale kemanten wedok niki ponan kula. Sik dereng cukup umur, dadi mboten kula terusaken kali kesampaian. Sebab napa? Sampai niki nek sampean terusaken berarti sampai niki melanggar wet. Ngono nak. Terhitung nek kula melanggar niki melok ka hukum. Lho mesti diotom sampean. Ono hukume iki. Nek sampean terusaken berarti perkosaan lho niki arek dereng cukup umur. Nek terusno iki dilaporno ke kantor polisi mesti diucut kon. Diucut. Diuntut. Nek ngoten. Nek ngoten lek kula mun sadar. Ya, ya, nah, carane ku kula mun kadung kebajut kaya ngeten. Sampeyan dolekken rondo-rondo sing rodok mansem ngono. Wah, sik memel. Lah sakniki pun monggo. Tumut kula mriki. Ngoten. Nggih, salah mangan-mangan mriki. Monggo-monggo, monggo. Susu. Thank you.